Mohon nasihat dan motivasinya agar kita sebagai penuntut ilmu senantiasa kukuh dalam mempelajari agama Allah. Ini sudah berlalu ya sebelumnya. Iya. Nah, untuk kuat di atas agama, yang pertama dia untuk istiqamah, yang pertama dia perlu ikhlas. Kemudian yang kedua, dia belajar ilmu itu sendiri dengan baik. Kemudian yang ketiga, dia pelajari akidah yang benar. Sebab semakin bagus akidahnya, itu semakin mengajak kepada istiqamah. Kemudian yang keempat, dia amalkan ilmu yang dia pelajari, berusaha diamalkan. Dia jaga dari ketaatan. Kemudian yang kelima, dia memilih teman duduk yang bagus. Jangan bergaul dengan orang yang tidak baik. Kemudian yang keenam, dia banyak berdoa. Ya, itu enam saja.